بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dengan memohon petunjuk, bimbingan dan taufik dari Allah melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala. Masih kitabul adhan bab yang ke-105. Bab yang ke-105 pada halaman 450. Al-Imamul Bukhari Amirul Mu'minina fil hadith rahimahullahu ta'ala mengatakan, babu al-jam'i bainas surataini fil raq'ah. Ya, babul jam'i bainas surataini fir raq'ah wal qira'ati bil khawatim wa bi suratin qabla suratin wa bi awwali suratin ya wa bi awwali surah. Bab menggabungkan antara dua surat dalam satu rakaat. Menggabungkan antara dua surat dan membacanya pada satu rakaat. Wal qira'ati bil khawatim, dan membaca ujung-ujung. Ya. Sepertinya sebahagian dari suratnya. Wa bi surah qabla suratin wa bi awwali surah, dengan surat yang sebelum surat yang selanjutnya. Jadi urutannya tidak seperti yang di dalam Al-Qur'an. Kemudian wa bi awwali surah, membaca pangkal surat saja. Jadi ada beberapa bagian masalah di sini. Yang pertama, menggabungkan dua surat dalam satu rakaat selain dari Al-Fatihah, ya, selain dari Al-Fatihah, lalu membaca dua surat, ya, dua surat lengkap. Surat pertama dari awal sampai selesai, surat kedua dari awal sampai selesai. Ini permasalahan yang pertama. Yang kedua, membaca ujung-ujung surat. Biasanya kan kita seperti ujung surah Al-Baqarah, ujung bukan ujung ya, sebagian dari surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Kemudian ujung surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin, sampai akhir surah Al-Hasyr. Banyak lagi ujung-ujung surat. Ini permasalahan yang kedua. Kemudian wa bi suratin qabla surah, ya. Membaca surat yang sebelum surat yang lain. Maksudnya yang saya pahami yaitu membaca surat mungkin menggabungkan, tapi setelahnya surat sebelumnya. Kita baca surat Al-A'la terlebih dahulu, kemudian baca surat At-Tariq setelahnya. Dari susunan dari susunannya tidak tepat, karena dahuluan surat Tariq baru surat Al-A'la. Ya. Kemudian wa bi awwali surah, membaca pangkal surat saja. Membaca pangkal surat saja. Ini beberapa permasalahan yang dibawakan oleh Imam Muslim pada bunyi bab. Kemudian dia menambahkan ya keterangan bab ini dengan menukilkan beberapa nukilan. Menukilkan beberapa nukilan, ini hadis cuma tanpa sanad. Ya. Ini yang seperti ini diistilahkan oleh para ulama hadis namanya khusus Imam Bukhari, Mu'allaqat al-Imam al-Bukhari. Gantungan-gantungan Imam Bukhari. Maksud menggantungan itu dia menyebutkan hadis tanpa sanad. Ya, bukan seperti hadis di bawahnya. Kalau hadis di bawahnya dia mengatakan, menyampaikan kepada saya guru saya dari gurunya, dari sahabat dari Nabi SAW. Kalau ini tidak langsung kepada, ya, artinya antara dia dengan yang menyampaikan itu tidak ada sanadnya. Ini namanya mu'allaqat. Itu yang digantung-gantung oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ada kalanya disebutkan secara sanad dengan sanad-sanadnya dalam hadis, dan ada kalanya di tempat yang lain, bukan di sini tapi di bab-bab yang lain disebutkan dengan sanadnya, dan ada kalanya di luar Sahih Bukhari, karena Imam Bukhari bukan punya satu kitab saja, bukan punya satu kitab hadis saja. Walaupun kitab Sahih Bukhari ini kitab yang memang dia seleksi dengan ketat, dan dia persyaratan sahihnya itu persyaratan yang tidak ada tandingannya. Imam Bukhari ketika mempersyaratkan hadis sahih untuk dimasukkan ke dalam kitab ini, itu syarat yang tidak tertandingi oleh siapapun juga. Disepakati oleh para ulama sepanjang masa, dari mulai dia membukukan itu diteliti oleh semua para ulama, karena bukunya ini tersebar. Dan para ulama ketika setiap dari generasi ke generasi mereka menghafal, bukan hanya seperti kita sekarang membaca, mereka menghafalnya. Mereka meneliti perawi-perawinya. Ya, jadi Imam Bukhari punya kitab hadis yang lain selain dari Sahih Bukhari, seperti kitab Adabul Mufrad. Ini kitab hadis, karena dia menyebutkan dengan sanad. Ya. Tapi khusus tentang adab. Kenapa dinamakan mufrad? Saya sendiri mendengar kajian di sini ya, langsung dijelaskan oleh Ustaz Asatin ya, hafizahullah ta'ala, ketika itu disiarkan di Radio Hidayah, bahwa penyebab dinamakan hadis mufrad, ya, adabul mufrad, karena dalam kitab saya ini juga ada kitabul adab, tetapi kan berbaur dengan kitab-kitab yang lain seperti kitabul adhan, kitabul salah, kitab zakat, kitabul siam, ada kitab-kitab yang lain bergabung dengan kitabul adab. Sementara yang itu kitab adab saja, tidak ada kitab yang lain. Mufrad itu artinya disatukan, disendirikan. Jadi Imam Bukhari punya kitab adab dalam Sahih Bukhari, dan juga ada secara khusus tersendiri namanya kitab Al-Adabul Mufrad. Dan persyaratan kesahihannya tidak seperti yang ada di sini. Kemudian juga punya kitab Khalqu Af'alil Ibad. Ya. Ini tentang tentang Al-Quran ya, tentang fi'lul ibad. Ada namanya Juz'ul Qira'ah, Raf'ul Yadain. Banyak kitab-kitab riwayat yang dibuatkan Imam Bukhari dalam dikumpulkan hadis-hadisnya. Kadangkala yang tidak disebutkan sanadnya di sini oleh beliau, disebutkan sanadnya oleh di tempat-tempat yang lain selain dari kitab sahihnya ini. Setelah beberapa bunyi bab tadi, menggabungkan dua surat secara utuh, kemudian membaca akhir surat, membaca surat sebelum surat yang setelahnya, kemudian membaca pangkal surat, beliau menukilkan beberapa riwayat. Yang pertama, wa yuzkaru an Abdillah bin Sa'ib. Yuzkar di sini kan tabasanat, dan disebutkan ya, dan disebutkan dari Abdullah Ibnu Sa'ib, sahabat Nabi. Kita yakin bahwa Imam Bukhari tidak akan mungkin berjumpa dengan Abdullah Ibnu Sa'ib. Ya. Ya, Abdullah Ibnu Sa'ib, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala an, bahwa qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mu'minuna fis subhi hatta idza jaa'a dzikru Musa wa Harun aw dzikru Isa akhadathu sa'latun faraka'a. Ya, sampai di situ nukilannya. Nukilkan dari hadis Abdullah, hadis ini sahih walaupun tambah sanad, tetapi dalam kalau tidak salah saya ini juga dibawakan oleh Imam Bukhari juga di tempat yang lain dalam kitab sahihnya, bahwa Nabi SAW suatu ketika membaca pada salat subuh surat Al-Mu'minun. Ya, qara'an Nabi SAW Al-Mu'minun, maksudnya surat Al-Mu'minun fi subhi, pada salat subuh, hatta sampai bacaannya pada idza jaa dzikru Musa wa Harun, ya, tentang cerita Nabi Musa dan Harun dalam surah Al-Mu'minun, atau ini keraguan pada perawi, atau tentang Nabi Isa, karena di situ juga dicerita ada Nabi, ada cerita Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika sampai pada cerita antara cerita Nabi Musa dengan Harun atau cerita Nabi Isa, akhadathu sa'la, di sini apa artinya sa'la? Ya, sa'la di sini artinya terbatu. Ya, suaranya tidak bisa dia tidak bisa melanjutkan bacaannya lagi. Saya pernah akhirnya mendapatkan video ya di salah satu masjid di negeri Arab sana, ketika imam tidak mampu melanjutkan bacaannya karena suaranya habis. Ya, karena penyakit. Saya bayangkan itu juga terjadi pada Nabi dalam cerita ini. Ya. Nabi SAW dan sholat subuh biasanya sholat subuh kan bacaannya cukup panjang, ya. Jadi hilang suara dan tidak bisa melanjutkan. Nabi SAW sampai pada cerita Nabi Musa atau Nabi Musa dan Harun atau cerita Nabi Isa, Nabi SAW kehilangan suara dengan batuk, ya, hilang suara. Kadang-kadang orang batuknya hilang suaranya, tidak bisa bersuara. Ya. Faraka, maka Nabi SAW langsung ruku. Langsung ruku. Berarti bacaannya tidak semua. Ya. Tidak semua yang dibaca Nabi. Walaupun niatnya membaca semua surah Al-Mu'minun, tetapi karena tidak bisa melanjutkan, baca sebagian. Berarti dari awal. Ya. Kemudian kasus yang lain, wa qara'a Umaru fir raq'atil ula bimi'atin wa isrina ayah minal Baqarah. Umar bin Khattab, ini juga mu'allak ya, Umar bin Khattab membaca pada rakaat yang pertama 120 ayat dari surah Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa ayat? 286. Pada rakaat pertama beliau membaca 120 ayat. Wa fi tsaniyah bi suratin minal mathani. Pada rakaat kedua dia tidak lanjutkan yang tadi yang tersisa, tetapi dia membaca surat dari Al-Mathani, ya. Yaitu surat yang di sini terjemahannya surat-surat yang kurang dari 100 ayat. Berarti bukan Al-Baqarah, surat yang ayatnya di bawah 100 ayat. Isinya ayatnya di bawah 100 ayat. Menunjukkan bahwa Umar membaca surat Al-Baqarah sebahagian dari awal sampai 120 dan tidak menyelesaikan. Ya. Kemudian wa qara'a al-Ahnaf bil Kahfi fil ula wa fi tsaniyah bi Yusuf aw Yunus. Ya. Al-Ahnaf ini salah seorang ulama. Ya, bisa jadi dia Al-Ahnaf Ibn Qais. Ya, rahimahullah, membaca surah Al-Kahfi pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua membaca surat Yusuf atau surat Yunus. Ini tidak ada penjelasan apakah membaca semua atau sebahagian, tetapi zahirnya membaca semua. Ya. Bahwa Anas bin Qais Al-Ahnab membaca pada rakaat pertama surat Al-Kahfi 111 ayat. 10 atau 11? 110 ya. 11 atau 10? 10. 110 ayat. Kemudian membaca surat Yusuf atau surat Yunus. Ya. Zahirnya membaca seluruhnya. Rakaat pertama Al-Kahfi, rakaat kedua antara Yusuf atau Yunus. Kemudian wa dzakara annahu shalla ma'a Umar radhiyallahu anhu as-subha, Al-Ahnaf tadi. Al-Ahnaf Ibn Qais membaca dalam salatnya sebagai imam rakaat pertama surat Al-Kahfi, rakaat kedua antara Yunus dengan Yusuf. Kemudian beliau menyebutkan annahu shalla ma'a Umar radhiyallahu anhu as-subha. Beliau salat berimaman atau menjadi makmum Umar, ya, salat bersama Umar salat subuh, membaca keduanya, ya, ma'a Umar radhiyallahu anhu as-subha bihima. Jadi dia melakukannya karena dia mendapatkan Umar melakukannya, ya, mendapatkan Umar melakukan apa yang dia lakukan. Jadi dia mencontoh Umar bin Khattab membaca pada salat subuh rakaat pertama Al-Kahfi, rakaat kedua antara Yusuf dengan Yunus. Kemudian wa qara'a ibnu Mas'udin bi 40 ayah min al-Anfal. Abdullah bin Mas'ud dalam salatnya membaca 40 ayat dari surat Al-Anfal. Wa fi tsaniyah bi suratin min al-Mufassal. Pada rakaat kedua beliau membaca, Abdullah bin Mas'ud, sebahagian atau satu dari surat Al-Mufassal. Al-Mufassal ini surat-surat yang mulai dari surat Al-Aqaf sampai ujung surat Al-Quran. Ini dinamakan dengan Al-Mufassal. Surat Al-Mufassal, yaitu surat Qaf mulainya sampai akhir Al-Quran. Al-Mufassal ini nanti akan dibagi tiga pula, Tiwalul Mufassal, Awsatul Mufassal, kemudian Qisar Al-Mufassal. Qisar Al-Mufassal Al-Duha sampai An-Nas. Ini yang pendek-pendek sekali, ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud dalam salat subuh membaca 20 ayat dari surah Al-Anfal pada rakaat pertama, berarti sebahagiannya saja awal-awalnya. Kemudian membaca satu surat penuh dari Al-Mufassal. Bisa jadi dari pertengahan Mufassal, ya, seperti Wal-Mursalat atau Al-Qiyamah, ya, atau ujung-ujung dari surat Al-Mufassal, Qisar Al-Mufassal seperti Wad-Duha, atau yang termasuk Qisar seperti Wal-Layli Iza Yagsha Was-Syamsi Wad-Duhaha, ya, Al-A'la, ini termasuk Al-Mufassal. Kemudian kasus yang lain, wa qala Qatadah fi man yaqra'u suratan wahidatan fir raq'ataini aw yuraddidu suratan wahidatan fir raq'ataini. Ia mengatakan Qatadah, ya, Qatadah mengungkapkan kata-kata apa? Kullun kitabullah. Itu kata Qatadah. Tentang dia memberikan komentar, ya, mengeluarkan pernyataan tentang masalah orang dalam sholatnya membaca surat utuh satu surat, orang membaca satu surat dalam dua rakaat, satu surat dalam dua rakaat seperti yang dalam sholat subuh tadi, ya, satu surat pada dua rakaatnya. Surat apa? Surat apa? Al-Hujurat, ya. Rakaat pertama sampai ini ujiannya berat nih. Ya ayuhan nasu inna khalaqanakum, atau ya itu ya. Jadi ini contohnya, membaca satu surat dalam dua rakaat salat subuh, ditanyakan kepada Qatadah, ini bagaimana orang membaca satu surat dalam dua rakaat. Atau permasalahan yang lain, yuraddidu suratan wahidah, dia mengulang-ulangi satu surat saja. Rakaat pertama surat itu, rakaat kedua juga surat yang sama. Ini pertanyaan kepada siapa? Qatadah dari generasi tabi'in, Qatadah Ibnu Da'amah As-Sadusi rahimahullahu taala. Apa jawabannya? Tadi saya sudah bacakan. Kullun kitabullah. Semuanya kan kitabullah. Maksudnya apa? Maksudnya tidak boleh atau boleh? Boleh. Semuanya kan firman ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi intinya dari semua nukilan tadi, sementara Imam Bukhari bunyi babnya tadi saya sudah kita apakan beberapa permasalahan ya. Kemudian beliau berikan menguatkan ya, menguatkan dengan membawakan nukilan-nukilan tadi walaupun tambah sanad, tapi sebagiannya ada dalam Sahih Bukhari ya. Seperti kisah Nabi membaca sebagian surah Al-Mu'minun tetapi bukan karena menyengaja. Kenapa Nabi membaca sebagiannya? Karena dia kehilangan suara. Kehilangan suara. Dan ini bisa jadi terjadi. Dan ini, dan bukan kita hanya sebatas khayal. Karena melihat ya, yang kejadian yang tersebar itu. Sempat viral kalau tidak salah. Itu dimintanya muadzinnya untuk maju. Melanjutkan. Ini muadzinnya juga hafiz. Ya, untuk melanjutkan bacaan yang tadi terhenti. Dan imamnya tidak bisa melanjutkan. Karena nampaknya memang dia berusaha. Diusahakannya untuk melanjutkan tapi kehilangan, semakin lama semakin hilang suaranya, akhirnya dia mundur, muadzinnya maju melanjutkan dan ternyata bacaan muadzinnya lebih indah dari bacaan imam ya, lebih nikmat daripada bacaan imam ya. Yang kita ambil dari kasus ini bahwa memang kalau sudah tidak bisa keluar suara ya, maka dia tidak bisa melanjutkan. Nabi SAW seperti itu, kemudian dia ruku. Ya, berarti dia tidak membaca lengkap surah Al-Mu'minun. Kasus yang kedua Umar, Umar lebih nampaknya dia lebih membaca sebagian itu dengan sengaja. Ya. 120 ayat surah Al-Baqarah, kemudian melanjutkan di, dengan surat yang lain pada rakaat kedua. Semuanya dalam surat subuh ini. Semua kasusnya dalam surat subuh. Ya. Kemudian kisah Al-Ahnab membaca lengkapnya, Al-Kahfi lengkap, surat Yusuf dan Yunus lengkap. Dia melakukan itu karena dia pernah mendapatkan Umar melakukan yang sama. Ibn Mas'ud membaca 40 ayat surah Al-Anfal tidak semuanya. Ini menunjukkan bahwa semuanya bebas, apalagi ditekankan ditutup dengan penukilan dari Qatadah Ibn Da'amah, muridnya para sahabat Nabi, muridnya Abdullah bin Abbas, muridnya Abdullah bin Mas'ud. Qatadah ini seorang pakar tafsir ya, ulama besar, ulama hadis ya. Beliau memberikan sebuah kata kunci menunjukkan bahwa semua yang terjadi itu adalah menunjukkan luasnya permasalahan ini dan tidak sempit dengan mengatakan kullun kitabullah ya, kullun kitabullah. Baik, kita masuk ke hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari di bawah bab ini. Hadis yang pertama 774 berkata al-Imam al-Bukhari Amirul Mu'minin fil hadis rahimahullahu ta'ala wa qala Ubaidullah ibn Thabit an Anas ibn Malik ini aneh ini. Apakah lanjutan dari bunyi bab atau sebuah hadis yang mana kalau dari apa jumlah sanadnya sangat jauh karena memang yang terpendek sanad dalam kitab, dalam enam kitab induk hadis ini, yang terpendek sanad pembuku hadis ini dengan Nabi SAW tiga. Seperti contoh sekarang ini Ubaidullah, kemudian Thabit, kemudian Anas. Thabit bin Aslam Al-Bunani rahimahullahu ta'ala, kemudian Anas. Ini kan tiga orang, Ubaidullah, Thabit, Anas, kemudian Nabi SAW. Memang tetap apakah Imam Bukhari meriwayatkan dari Ubaidullah atau hadis ini adalah lanjutan dari bunyi bab nukilan dan termasuk muallak? Ya, ini yang saya tidak terlalu perhatian tadi malam membacanya. Ya, karena di sini ada nomornya, saya kira ini riwayat hadis dalam Sahih Bukhari. Ya, cuma perkataan waqala Ubaidullah ini perlu diteliti kembali. Ya, waqala Ubaidullah an Thabitin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu kana rajulun min al-ansar ya'ummuhum fi masjid Quba. Perhatikan perbedaannya dengan halaman 470. Ya. Ini yang hadis dalam Sahih Bukhari ya. Kata Imam Bukhari, haddatsana Adam. 775 bunyi nomor hadisnya. Haddatsana Adam qal haddatsana Syu'bah an Amri bin Murrah qala sami'tu Aba Wa'il qala ja'a rajul ila bin Mas'ud. Di sini berapa orang antara Imam Bukhari dengan Nabi? Yang pertama Adam, yang kedua Syu'bah, yang ketiga Amr bin Murrah, yang keempat Abu Wa'il Salamatu bin Dinar. Ya. Kemudian Abu Wa'il meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Berarti berapa? Lima. Sementara di sini 774 hanya tiga, dan ini sangat-sangat mustahil. Ya. Saya lebih condong bahwa ini bukan hadis dalam Sahih Bukhari, tetapi dia lanjutan dari bunyi hadis dalam bab, bunyi nukilan-nukilan dalam bab tadi. Ya. Bunyi nukilan-nukilan dalam bab tadi yang nukilkan dari Umar, nukilkan dari Ahnab bin Qais, nukilan dari Abdullah bin Sa'ib, dan tanpa sanad, dan dia diistilahkan oleh ulama hadis dengan apa? Mu'allaqan. Yang digantung-gantung oleh Imam Bukhari, dan hampir semua yang digantung-gantung dengan lafaz, ya, dengan lafaz bukan lafaz tamrid. Kalau kata-kata yuzkar tadi, yuzkar an Abdullah bin Sa'im, ini namanya disebutkan, kata-kata dinya ini yang memberikan ketidakpuasan ketika menerimanya, tetapi bukan berarti tidak ada sanadnya tempat yang lain, tetapi ini menunjukkan Imam Bukhari tidak terlalu tegas ya dalam menukilkan. Jadi kata-kata waqala Ubaidullah ini akan kita teliti apakah termasuk dalam hadis Sahih Bukhari sehingga berhak dibuatkan. Ini masalahnya nomornya sekarang ini. Berhak mendapatkan nomor berapa? 774 ya. Sebagai hadis dalam Sahih Bukhari, atau dia bukan, dia lanjutan dari bunyi bab, maka dia tidak berhak mendapatkan nomor ini karena dia bukan dalam hadis Sahih Bukhari karena persyaratannya berbeda. Nah, sekarang kita akan baca, insyaallah akan kita teliti. Waqala Ubaidullah an Thabitin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan berkata Ubaidullah dari Thabit dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kana rajulun minal ansar. Kata Anas bercerita bahwa ada seorang dari kaum Ansar, seorang laki-laki dari kaum Ansar, ya ummuhum fi masjid Quba, mengimami kaum muslimin di masjid apa? Di masjid Quba. Masjid Quba kita sudah tahu, masjid yang pertama dibangun oleh Nabi SAW dalam sejarah Islam. Sesampainya dia di Madinah, itu belum masuk sampai ke kota Madinah, tetapi masuk ketika dia tiba di perkampungan Auf, Amr bin Auf atau Auf bin Malik, saya lupa. Ya, di sana dia menetap beberapa hari, lalu beliau membangun masjid ini. Dan ini salah satu dari dua penafsiran para ulama dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul muttahirin. Benar-benar masjid yang dibangun ussisa 'ala taqwa, dibangun berasaskan taqwa dari awal hari, min awwali yaumin, maksudnya yang pertama kali sebelum-sebelumnya, ya. Ahakku antakuma fi, engkau lebih berhak untuk solat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, dalam masjid tersebut ada orang-orang yang menginginkan mensucikan jiwa. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan jiwanya. Dipuji oleh Allah, dan salah satu penafsiran adalah Masjid Quba. Dan ada penafsiran yang kedua yaitu Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Masjid Quba, ya. Dan keutamaannya besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pekan datang ke Masjid Quba. Ya. Datang ke Masjid Quba, kata Abdullah bin Umar dalam hadis Sahih Bukhari, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjid Quba kulla sabtin, setiap Sabtu, maksudnya setiap minggu. Rakiban au masyian, terkadang dia mengendarai kendaraan, terkadang bahkan jalan kaki, menunjukkan betapa besar perhatian Nabi ke Masjid Quba dan menunjukkan kemuliaan Masjid Quba. Ditambah lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, bahwa Nabi SAW bersabda, man tatahara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fasalla fihi salatan kana ka ajri umrah. Ya, barang siapa yang bersuci, berwudu di tempat, di rumahnya atau di mana, di tempat dia tinggal, kemudian dia ziarah, datang ke Masjid Quba untuk sholat satu sholat di sana, maka pahalanya seperti umrah. Ya. Nabi SAW setiap pekan ke sana, kalau tidak ada kendaraan, dia, ya, dia bela-bela untuk jalan kaki ke sana. Dan jauh untuk sholat di masjid tersebut. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan Masjid Quba itu luar biasa. Dan salah satu masjid yang sunnah diziarahi bagi orang yang datang ke kota Madinah. Dua masjid yang dituju untuk datang ke masjid, ke Madinah. Yang pertama tujuan utama yaitu Masjid Nabawi. Ke Madinah itu tujuan utamanya adalah menziarahi Masjid Nabi untuk sholat di dalamnya, mendapatkan 1000 kali sholat untuk 1 kali sholat. Sholat apapun juga, sholat fardu, sholat sunnat. Kata Nabi SAW, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram. Ya. Sholat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid lainnya selain masjid haram. Ini yang dituju pertama kali, dan bukan ziarah kubur. Bukan menziarahi kubur Nabi SAW. Tetapi yang dituju pertama kali adalah menziarahi masjid Nabi SAW berdasarkan hadis, la tushaddur rihal illa ila thalasati masajid, al-masjid al-haram wa masjid hadha wal masjid al-aqsa. Tidak dibenarkan untuk melakukan perjalanan jauh dalam bentuk untuk dalam tujuan untuk beribadah, melakukan ritual ibadah, mendapatkan pahala, ya, kecuali ketiga masjid, masjid haram di Mekah, masjid Nabawi, kemudian masjid al-aqsa di Palestina. Ya, ini yang perlu kita luruskan. Kemudian yang kedua untuk masjid yang diziarahi di Madinah itu yang berpahala, yang sunnah adalah Masjid Quba. Adapun masjid-masjid selain dari dua masjid ini tidak ada keutamaan untuk diziarahi. Bukan berarti tidak dibenarkan, bukan berarti tidak dibolehkan bagi mereka yang sudah sampai di sana, tetapi tidak ada anjuran apa-apa dari syariat. Yang ketika dia lakukan dia berpahala. Ya. Wa kana kullama iftataha suratun, kita lanjutkan tentang imam tadi, ya. Imam Masjid Quba, ya, diceritakan oleh Anas, ya, Imam Masjid Quba ini dari kaum Ansar. Apa yang dilakukan? Wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fi shalah mimma yaqra'u bihi, di mana ketika dia membuka bacaan satu surat yang dia baca dalam salat kepada para makmum, dari apa-apa yang dia baca adalah iftataha biqul huwallahu ahad. Setelah baca Al-Fatihah, dia sebelum membaca surat-surat yang diinginkannya, dia memulainya dengan membaca surat Al-Ikhlas. Ya, dibacanya pertama kali surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, hatta hatta yafrugha minha, sampai dia selesai dari baca surat Al-Ikhlas ini, barulah dia membaca surat yang diinginkannya. Thumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha, lalu dia membaca surat yang lain yang diinginkan. Misalnya setelah Al-Ikhlas itu baca surat An-Naba. Surat An-Naba itu yang diinginkannya, yang diniatkan untuk dibaca dalam surat tersebut. An-Naba, surat Al-Ikhlas ini sebagai pembuka saja pada rakaat pertama, dan begitu juga pada rakaat-rakaat berikutnya. Kita lanjutkan. Yaqra'u surat thumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha wa kana yasna'u dhalika fi kulli rak'ah, dan dia lakukan itu pada setiap rakaat. Berarti ketika tadi misalnya membaca surat Al-Hujurat, ya, setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas dulu, selesai Ikhlas baru baca surat Al-Hujurat. Rakaat kedua, ya, baca Al-Fatihah kemudian baca Ikhlas dulu, baru lanjutan surat Al-Hujurat tadi. Ya, ini yang dilakukan oleh imam tadi, Imam Masjid Quba. Ya. Fakallamahu ashabuhu. Jadi memang ini tidak biasa. Ya, ini tidak biasa. Maka para makmum atau orang-orang yang dekat dengan dia menasihatinya. Faqalu innaka taftatihu bihadhihi surah thumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra'a bi ukhra. Engkau memulai bacaan surat-surat setelah Al-Fatihah, ya, dengan membaca surat Al-Ikhlas ini, kemudian kamu tidak merasa puas, menganggap belum sah atau belum cukup, sehingga kamu membaca surat yang lain. Membaca surat yang lain. Fa imma taqra biha wa imma an tada'ah. Ya. Ada dua pilihan sekarang ini yang wajar-wajar, yaitu kamu baca surat Al-Ikhlas selesai kamu rukuk. Ya. Atau kamu tidak baca Ikhlas, kamu baca surat An-Naba, kalau kita yang seperti dalam contoh kita tadi. Ya. Kenapa mesti kamu gabungkan dua surat tersebut, dan yang kamu lazimkan adalah surat Ikhlas itu sendiri? Ya. Kata mereka, ya, kalau kamu ingin baca surat Ikhlas, ya selesai Ikhlas kamu rukuk. Kalau ingin membaca surat yang lain, kamu baca surat yang lain tanpa Al-Ikhlas, kan sudah cukup. Kata jamaah. Faqal, ini jawaban imamnya. Jadi mereka tidak berbicara di belakang, ya. Ya, tidak bicara di belakang, langsung kepada imam. Apa kata imamnya memberikan alasan? Faqala ma ana bitarikiha. Saya tidak akan tinggalkan cara ini. Loh, kenapa kamu tidak tinggalkan? Kamu tidak meninggalkannya? Kata beliau, in ahbabtum an aummakum bidzalik fa'altu wa in karihtum taraktukum. Kalau kalian ya suka, maka saya lanjutkan jadi imam. Tapi kalau kalian sudah tidak suka, ya sudah, saya berhenti jadi imam. Pantang diharap ini imamnya. Ya. Ya. Kalau kalian suka dengan cara saya lanjut jadi imam. Kalau kalian tidak suka, saya berhenti jadi imam. Karena dia bacaannya bagus, ya. Seperti yang diceritakan oleh Anas di sini, wa kanu yarawna annahu min afdalihim wa karihu an ya'ummahum ghayruhu. Dan para jamaah melihat bahwa dia yang terbaik bacaannya, yang paling indah, enak didengar, memberikan kekhusyukan, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Atau mereka tidak suka imam-imam yang lain untuk menggantikannya. Maka mereka lanjutkan dengan keadaan seperti tadi. Imamnya setiap kali membaca ayat yang lain selain Al-Fatihah, surat yang lain, dia mendahulukan dengan baca Al-Ikhlas. Falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaruhul khabar. Ketika suatu ketika datang Nabi berkunjung ke Quba, ya kan Nabi tidak akan selalu, tidak setiap hari ke sana. Dalam hadis Ibnu Umar tadi kan setiap sekali sepekan. Ya. Maka mereka sampaikanlah berita tersebut kepada Nabi. Ya. Faqal, kata Nabi, ya fulan. Ini langsung Nabi kepada imamnya. Ya. Ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka. Apa yang menghalangimu untuk melakukan apa yang diinginkan oleh jamaah? Ya, ashabuka maksudnya jamaah. Apa inginnya jamaah tadi? Kalau ikhlas, ikhlas saja. Kalau surah ikhlas, surah ikhlas saja. Kenapa mesti didua-duakan? Kalau seandainya setelah ikhlas itu surah Al-Baqarah, kan banyak juga. Ya. Kemudian, وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ. Berarti ada dua pertanyaan dari Nabi. Apa yang membuat kamu kekeh? Ya. Kekeh ya. Ya. Yang ngeyel untuk mempertahankan apa yang kamu lakukan dan tidak menerima usulan jamaah. Dan apa pula alasanmu melazimi cara yang seperti itu? Itu pertanyaan Nabi. Jawabannya cuma satu memang. Faqal, inni uhibbuha. Inni uhibbuha. Karena saya, sesungguhnya saya mencintainya. Mencintai apa? Surah Al-Ikhlas. Ya. Faqal, kata Nabi SAW, hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Cintamu terhadap surat tersebut menjadikan kamu masuk surga. Atau memasukkan kamu ke dalam surga. Ini jawab penegasan Nabi SAW untuk alasan Ansari ini ketika membaca Al-Ikhlas pada setiap rakaat. Inilah antara dia lanjutan dari bunyi bab atau dia riwayat dalam Sahih Bukhari yang sanadnya membingungkan dan ceritanya sudah jelas, yaitu menggabungkan dua surat selain Al-Fatihah. Ini berarti, ini berarti berkenaan dengan permasalahan pertama. Permasalahan pertama dalam bab apa? Al-jam'u bainas surataini fir raq'ah. Menggabungkan dua surat dalam satu rakaat. Kita pernah membaca bab sebelumnya bahwa Nabi SAW membaca pada satu rakaat itu satu surat satu surat, ya. Ya, di sini ya, Nabi SAW merekomendasi Ansari yang tadi membaca dua surat dalam satu rakaat. Kalau seandainya tidak dibenarkan, maka Nabi sudah menjelaskan bahwa kamu tidak boleh membaca selain tidak boleh membaca dua surat setelah Al-Fatihah. Ya, kamu harus baca satu surat saja. Ternyata Nabi tidak menegurnya. Dan bahkan Nabi SAW karena alasannya adalah mencintai surat Al-Fatihah ini, Al-Ikhlas ini, Nabi SAW justru mengatakan hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat tersebut memasukkan kamu ke surga. Hadis ini memang saya sempat sampai salat sebelum salat tadi masih terpikir ya. Bagaimana cara membantah orang yang menegakkan ya bahwa mencintai sesuatu ibadah walaupun tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW itu bisa dilakukan. Karena orang yang melegalkan bid'ah bisa jadi berdalil dengan ini. Ya. Sempat saya coba-coba mencari-carinya, tiba-tiba imam masuk. Ya, tiba-tiba imam masuk dan belum sempat. Saya pun tadi malam bacanya sudah hampir larut malam, jadi tidak bisa, hanya mencoba memikir-mikirkan apa jawaban kita bila memang ada. Saya pernah juga membaca sebagian alasan orang, Nabi SAW juga melegalkan. Sahabat tadi kan tidak berpedoman dengan yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Dia membuat hal yang baru, yaitu membaca Al-Ikhlas, ya, melazimkannya. Ini kan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Tapi faktor melakukannya apa? Cinta kepada surat tersebut Nabi SAW melegalkannya. Ya, apa jawaban kita? Kalau saya tadi sempat yang sederhana saja, kalau ada Nabi, nah boleh kita lakukan itu. Nanti kita lakukan, kita buat apa yang kita cintai, laporkan kepada Nabi, saya mencintai ini, saya lakukan. Kenapa? Karena tidak ada kejadian yang lain. Dan para sahabat itu tidak pernah melakukan sesuatu yang keluar dari tuntunan Nabi SAW, kecuali hal-hal yang sederhana ini, dan itu pun tidak banyak. dan tidak ada lagi yang lain yang melakukan yang sama. Sahabat ini mencintai ini, kemudian melakukannya, kemudian lapor Nabi. Sahabat itu, sahabat ini, tidak, cuma hanya satu kasus ini. Dan ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil kaidah untuk membuat segala-gala yang dicintai, yang dianggap baik, kemudian dianggap ini berdasarkan hadis Nabi ini. Itu yang saya sempat menangkapnya, kemudian saya terangkan sekarang ini. Kalau memang ada nanti alasan seperti itu, maka jawaban seperti itu. Kalau memang itu sebagai kaidah, maka para tabi'in, perawi yang menyampaikan ini, seperti Thabit bin Aslam Lubnani yang mendapatkan hadis ini dari Anas, akan melakukan juga. Saya mencintai ini, saya akan lakukan. Tetapi tidak ada riwayat apapun juga yang dicontoh oleh para tabi'in, oleh para tabi'in, menunjukkan bahwa ini hanyalah kasus tersendiri, dan itu pun sudah mendapatkan legalitas dari Nabi. Yang tidak dapat legalitas dari Nabi, maka cintanya belum bisa dijadikan standar kepada apapun, kemudian dia buat sebagai cara beribadah. Sahabat ini sudah jelas dapat legalitas. Nabi yang mengatakan hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Dan ada kasus yang lain yang hampir sama dengan ini. Kasus yang lain yaitu Amiru Sariyah. Amiru Sariyatin, seorang pemimpin pasukan gerilya. Nabi SAW mengutus pasukan gerilya dan mengangkat seorang pemimpin dalam pasukan gerilya tersebut. Yang anehnya seperti kasus ini juga, ketika dia kena pemimpin jadi imam ya, ketika pemimpin ini jadi imam, dia melakukan hal yang sama. Cuma kalau tadi di awal ya, setelah Al-Fatihah ikhlas baru surat yang diinginkan. Kalau dia ini tidak, Al-Fatihah surat yang diinginkannya baru Al-Ikhlas, ditutupnya dengan Al-Ikhlas ya. Kasus yang berbeda walaupun intinya hampir sama, ditutupnya dengan Ikhlas, dan itu tidak ada penjelasan bahwa dia melakukannya pada setiap rakaat, pada setiap rakaat yang dijaharkan. Kemudian ketika pasukan melaporkan itu kepada Nabi SAW, Nabi memerintahkan para pasukan tersebut untuk menanyakan alasannya. Kalau yang tadi siapa yang bertanya? Nabi langsung. Kalau yang itu, Nabi menyuruh, kenapa kalian tidak tanyakan kenapa alasannya? Kata pimpinan pasukan tersebut dalam riwayat itu, dia mengatakan karena di dalamnya ada sifatur rahman. Kalau tadi kan apa? Karena saya mencintai surat ini. Kalau tadi yang ini, dia mengatakan di dalamnya ada sifat Allah. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena sifat-sifat Allah yang luar biasa, dia mencintai surat tersebut. Sehingga dia membacanya, menggabungkan dengan surat yang lain dalam salat ketika menjadi imam. Dua kasus ini. Ya. Dan Nabi SAW dalam kasus Amir Sariyah ini mengatakan, saya lupa apa yang dibacakan, yang diungkapkan oleh dia berbeda dengan yang diungkapkan oleh Imam Masjid Quba ini, berbeda yang diungkapkan oleh Imam Masjid Quba. Nggak ingat, tetapi maksudnya ungkapan Nabi kepada dia. Kalau di sini kan hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Ya, kalau yang untuk pimpinan pasukan ini maknanya kalau saya tidak salah ingat, Allah mencintaimu lantaran engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintaimu lantaran kamu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala yang dalam surat tersebut ada sifat-sifatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan baca hadis yang kedua. Ya, hadis yang kedua 775 ya. Hadisnya ini yang kita yakin ini adalah hadis dalam Sahih Bukhari. Kata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Amr bin Murrah qala sami'tu Aba Wa'il qala ja'a rajulun ila Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu faqala qara'tul mufassal al-lailata fi raq'ah. Qara'tul mufassal al-lailata fi raq'atin. Kata Abu Wa'il salamat Ibnu Dinar atau salamat ya. Qala ja'a rajulun ila Ibnu Mas'ud. Datang seseorang kepada Abdullah bin Mas'ud mengabarkan bahwa dia tadi malam dalam salat malam tentunya membaca dalam satu rakaat al-mufassal. Tadi mufassal apa definisinya? Surat-surat mulai dari Qaf sampai An-Nas. Jadi dalam satu rakaat dia membaca semuanya. Ya. Berapa juz? Sebelum Az-Zari juz berapa? 25. 5 juz? Enggak, 4 juz. 4 juz. Ya, karena 5 juz itu Al-Ahqaf. Awal juz Al-Ahqaf. Dia awal juz Al-Ahqaf itu masuk ke juz yang ke 25. Ya, 5 juz 4 juz dia membaca. 4 juz dia membaca satu rakaat. Satu rakaat. Kata orang tadi kepada Abdullah bin Mas'ud dalam salat tahajudnya, faqala, kata Abdullah bin Mas'ud bertanya, hadzan ka hadzis sya'ri, ya, tergesa-gesa bacaanmu seperti membaca syair. Ya, itu pertanyaan Abdullah bin Mas'ud, menunjukkan bahwa idealnya membaca dalam salat itu tidak seperti itu. Membacanya kalaupun agak cepat, tapi bacaan yang jelas urupnya. Satu rakaat dengan 4 juz itu luar biasa. Tidak seperti sholat Nabi, lama memang. Ya. Dia membaca surah Ali Al-Baqarah, kemudian Ali An-Nisa dan Ali Imran. Tidak sampai segini. Ya. Hanya 3 juz lebih ya. Lebih dari itu malah. 2 juz setengah, kemudian ya, banyak sekali ya. Sekitar 662 ayat ini, tapi bacaan Nabi tidak cepat, yang tidak jelas huruf-hurufnya. Ini yang ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada orang tadi, apakah kamu membaca hadzan kahadz kahadz syari, tergesa-gesa seperti orang membaca syair. Ya. Laqad araftu an-nadha'ira allati kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqrunu bainahunna. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, saya sudah mengetahui, saya telah mengetahui ayat surat-surat yang hampir serupa yang digabungkan oleh Nabi dalam bacaannya. Ini dalilnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggabungkan dua surat dalam satu rakaat. Itu yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dia menggabungkan 3 surat ya, Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Dan juga dalam mufassal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggabungkan beberapa surat dalam satu rakaat. Fa dzakara 20 surah. Kata Abdullah bin Mas'ud menyebutkan ada 20 surat dari mufassal yang dua-dua ya, berpasang-pasangan yang dibaca oleh Nabi pada setiap rakaat, yang didengar oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, di sini surat-surat tersebut dijelaskan oleh ya. Gini ya. 20 surat berarti berapa? Ya, 10 ya, 10 pasang. 10 pasang. Ya. Antara surat Ar-Rahman dengan An-Najm. Ini pernah dibaca oleh Nabi seperti yang dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, Ar-Rahman An-Najm satu rakaat. Kemudian Iqtarabat wal Haqqah. iktarabat surat al-qamar, iktarabat as-sa'atu wa syaqqa al-qamar. Surat al-haqqah, apa? Al-haqqah, mal-haqqah. Ini sudah berapa surat? 4. Ya. Kemudian beliau juga membaca dalam satu rakaat, pernah membaca dalam satu rakaat Az-Zariyat dengan At-Tur. Ini berurutan ya. Az-Zariyat dengan At-Tur. Kemudian ini sudah 6 surat. Kemudian pernah beliau membaca dalam satu rakaat Al-Waqi'ah dan Nun. Surat Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah dan An-Nun, surat Nun. Nun wal qalam yawma yasturun. Kemudian pernah juga Nabi membaca dalam satu rakaat Sa'ala dengan An-Nazi'an. Surat Al-Ma'arij dengan surat An-Nazi'an. Wan-Nazi'ati gharqa wan-nasiqati nasta. Sudah berapa surat? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Sudah 10 surat karena berpasang-pasangan ya. Kemudian pernah Nabi membaca dalam satu rakaat Al-Mutaffifin dengan Abasa. Ya, Al-Mutaffifin dengan Abasa. Kemudian pernah Nabi membaca Al-Mudathir dengan Al-Muzammil dalam satu rakaat. Pernah Nabi membaca Al-Hal Ata dengan La Uqsimu ya, Biyaumil Qiyamah. Hal Ata Al-Insani Hinun dengan La Uqsimu. Ada antara dua, La Uqsimu Biyaum Bihadal Balad, bisa jadi ya. Bisa jadi kalau kita lihat tidak ada, tidak mesti susunannya, tidak mesti susunan surat seperti Ar-Rahman dengan An-Najm lebih dahulu An-Najm. Ya. Iktarabat dengan Al-Qasama, Az-Zariyat dengan At-Tur tepat, Al-Waqi'an Nun juga, Sa'ala dengan An-Nazi'an juga, Wailul Mutaffifin Abasa, Al-Mudathir Muzammil sesuai, wa la uqsimu, bisa jadi la uqsimu bihadzal balad, bisa jadi antara insan dengan al-balad. Kemudian pernah juga membaca amma yatasaalun dengan al-mursalan. Nah, ini berbalik ya. Duluannya al-mursal daripada an-naba. Kemudian beliau pernah membaca idzasyamsu kuwirat dengan ad-dukhan. Ini jauh mundur ke belakang. Ya. Idzasyamsu kuwirat dengan ad-dukhan. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 20 surat. Ini yang didengar oleh Abdullah bin Mas'ud, Nabi menggabungkan dua surat pada satu rakaat. Ini menunjukkan bahwa boleh. Bahwa boleh, dan kalau kita mengikuti apa yang dilakukan Nabi, berarti disesuaikan dengan apa yang diperbuat oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW membaca dengan bacaan tartil. Ya. Jelas huruf-hurufnya, jelas kata-katanya, jelas ungkapannya. Dan Nabi, makanya Abdullah bin Mas'ud menekankan dengan pertanyaan, apakah kamu membacanya hadzan, yaitu kayak gitu sehingga tidak jelas ungkapan kata-katanya. Kalau itu tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan. Masalahnya bukan dituju adalah banyaknya bacaan, tetapi jelasnya ungkapan, ucapan membaca ayat tersebut juga yang diinginkan oleh syariat. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis atau bisa jadi satu hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari di sini menunjukkan bahwa apa yang dia jelaskan pada bunyi bab adalah perkara yang luas, ya, perkara yang tidak akan dibenarkan bila terjadi percekcokan di antara di tengah kaum muslimin gara-gara bacaan imam. Ya. Selama yang dibacanya adalah Al-Qur'an, Kitabullah, maka kata Qatadah, kullun Kitabullah. Kullun Kitabullah, menggabungkan ya, dua surat atau membaca pangkal surat atau membaca akhir surat atau membaca pertengahan surat atau membaca sebagian kemudian baca di sebagian di surat di rakaat yang lain sebagian yang lain. Atau di rakaat pertama baca sebagian surat, kemudian di rakaat kedua baca lengkap surat. Ini semuanya perkaranya apa? Bebas, luas. Ya. Ya, ini memberikan kita pesan bahwa permasalahan tidaklah dibenarkan membuat atau memunculkan pertengkaran dan percekcokan di tengah-tengah kaum muslimin. Karena perkaranya adalah seperti yang diucapkan oleh Qatadah, kullun kitabullah. Semuanya adalah ayat-ayat Allah dan Al-Quran. Dan inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan di tengah-tengah syarahnya ada beberapa hal yang mungkin layak untuk dibaca. Pada halaman 454, hadis ini mengandung beberapa faedah, di antaranya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan ungkap dan adalah halaman 469. Ya. Hadis ini mengandung beberapa faedah. Makruh membaca Al-Quran terlalu cepat, itu yang hadis tadi. Ya. Terlalu cepat. Hadzan ke hadis syair seperti yang diingatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Boleh memperpanjang rakaat terakhir dari rakaat sebelumnya. Boleh memperpanjang rakaat terakhir, walaupun idealnya rakaat pertama panjang, rakaat kedua lebih pendek dari yang pertama, tetapi ada kalanya dibenarkan bacaan yang terakhir lebih panjang daripada yang sebelumnya. Hadis ini juga berisi perkara yang disinggung pada judul bab, yaitu boleh menggabungkan antara surat-surat seperti yang tadi disebutkan oleh diisyaratkan oleh Abdullah bin Mas'ud, walaupun rincian yang tadi saya bacakan bukan dari Abdullah bin Mas'ud tapi dalam riwayat yang lain, dalam di luar Sahih Bukhari, dikeluarkan oleh Abu Dawud. Jadi rincian surat-surat tadi dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab sunannya. Itu yang bisa kita simpulkan. Intinya adalah permasalahannya sangat luas, dan seorang jamaah ataupun imam mesti tetap bersatu hatinya, semuanya ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun alasan sebagian orang dengan kisah Ansari tadi atau Amirus Syariah untuk melegalkan hal-hal yang dibuat-buat baru di luar tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan bahwa ini dicintai, ini tidaklah benar. Karena memang ini bukan sikap para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diridhai oleh Allah, prinsip mereka adalah mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka menegur imam tadi? Karena memang prinsip mereka adalah mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merasa tidak benar, sehingga mereka menegur ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, dengan tidak sesuai dengan cara Nabi. Maka imam tadi memberikan alasannya kepada Nabi dan Nabi melegalkan, dan ini tidak bisa dijadikan kaedah sehingga semua orang yang mencintai sesuatu boleh membuatnya sebagai ibadah. Ya, boleh membuatnya sebagai ibadah. Kecuali kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dia jumpai dan dia mengatakan, saya cinta ini ya Rasulullah dan saya melakukannya, merutinkannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Ini baru, tapi tidak mungkin lagi. Yang paling selamat adalah mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wa sallallahu wasallam mubarak wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan kita buka sesi tanya jawab. Ini pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah, semoga Ustaz dan keluarga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita semua semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mensedekahkan Al-Qur'an di masjid-masjid namun Al-Qur'an itu tidak pernah disentuh apalagi dibaca, bagaimana aman orang yang mensedekahkan Al-Qur'an tersebut? Jazakumullahu khairan. Yang pertama, seorang muslim harus cerdas dalam beribadah. Harus cerdas dalam beribadah, bukan sembarangan. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat-isyarat seperti bersedekah kepada orang biasa dan bersedekah kepada kerabat. Ini memberikan dua pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat di masjidku ini memiliki akan mendapatkan 1000 kali sholat. Ini kan isyarat-isyarat bahwa kita harus cerdas memilih amalan yang sedikit pahalanya banyak. Ya, nah, ketika kita ingin mengeluarkan harta, kita harus melihat apakah harta kita ini akan ada manfaatnya. Berpahala tetap berpahala, tetap berpahala, tetapi tentu ketika Al-Quran itu vakum dan tidak pernah disentuh, berarti pahala kita tidak akan bertambah-tambah, hanya sekertas ketika kita menginfakkannya. Karena pahalanya akan terus bertambah, investasinya akan terus memberikan keuntungan-keuntungan ketika Al-Quran itu disentuh, dibuka, dibaca, dipelajari. Ya, orang yang membacanya akan mendapatkan pahala, dan pahala orang itu akan mengalir ke kita. Itu yang kita inginkan. Dan kita akan bisa memilih masjid. Ketika kita punya uang nih sekarang, punya Al-Quran. Sekarang saya ingin infakkan ini. Masjid mana ya? Oh, saya tidak tahu masjidnya. Tanyakan kepada orang yang mengetahui. Ustaz, saya ini punya Quran 100 atau 500 eksemplar. Baiknya kemana? Jadi Ustaz bisa mengatakan, oh ini sana ada halaqah Al-Quran. Ya, di masjid itu ada halaqah Al-Quran. Orang tahsin, orang ini, orang akan mempergunakan Al-Quran tersebut. Satu orang selesai, tahsinnya tamat, kemudian datang orang yang lain menggunakan yang sama. Ini yang kita harus perhatikan dalam beribadah. Ya. Kalau yang sudah sampai ke masjid tersebut, ya selesai, dan kita akan dapat pahala dengan infak tersebut. Kemudian kalau memang kita ingin lebih, kita isyaratkan, berikan nasihat kepada pengurus masjid, atau ya, nasihati pengurus masjid, sudah layaknya masjid kita ini diadakan halaqah tahsin Al-Qur'an. Oh, tidak ada gurunya, Ustaz, tidak ada gurunya, Pak, tidak ada gurunya, Bu. Oh, saya akan carikan gurunya. Ya. Nanti kalau kekurangan masih Al-Qur'annya, saya akan sediakan lebih banyak lagi. Agar yang sudah ada itu bisa dimanfaatkan dengan lebih baik lagi, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang yang sudah merutinkan puasa Daud ketika yang bersangkutan melaksanakan umrah maupun haji, bagaimanakah pelaksanaan puasa Daudnya? Ketika safar, lebih baik dia tidak berpuasa. Lebih baik tidak berpuasa, apalagi itu puasa sunnah. Nanti setelah selesai dari safarnya, dia mulai lagi puasa Daudnya. Dan dia pasti akan diberikan pahala puasa Daud selama dia merutinkannya ketika mukim. Nabi SAW sudah menjelaskan ini. Orang yang merutinkan ibadah ketika mukim, ketika sehat, saat dia sakit atau musafir, pahala itu tetap dia dapatkan walaupun tidak mengamalkannya. Maka tetap dia dapatkan pahala puasa Daud walaupun dia tidak berpuasa Daud. Nanti setelah pulang kembali ke negerinya, ke rumahnya, dia melanjutkan puasa Daud, dan pahala puasa Daudnya tidak akan terputus sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika membaca satu surat, apakah membaca basmalah pada awal surat? Ketika membaca dua surat, apakah membaca basmalah pada awal surat? Apakah dijaharkan atau disirkan? Ya. Bila mana dia membaca dua surat, berarti dia membaca basmalah ya. Surat yang pertama kan dia dari awal surat, maka dia membaca basmalah, karena di pangkal surat itu ada bismillahnya. Nanti setelah selesai surat yang pertama, dia hendak melanjutkan ke surat yang kedua, dia juga membaca basmalah, membaca bismillah. Kedua-duanya dibenarkan, boleh dijaharkan dan boleh disirkan. Boleh dijaharkan dan boleh disirkan. Yang permasalahan khilafiahnya adalah sebelum Al-Fatihah. Itu saja. Wallahu'alam. Apakah dibolehkan membaca ayat dimulai dari tengah ayat atau akhir ayat? Misalnya memulai Al-Quran surah At-Talaq, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Iya, pembahasan kita tadi sudah ke sana arahnya, bahwa dari manapun dimulainya bacaan, yang penting dia memulai dari permasalahan yang jelas. Ya. Ya, jadi ketika dibaca, pembahasan yang benar ya, bukan lanjutannya, tapi ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Makanya pintar-pintar memilih, kalau memang memulai dari pertengahan surat, pintar-pintar memilih dari mulai mana startnya. Jangan dia mulai start bacaannya sementara bacaan yang dimulainya itu adalah lanjutan dari cerita sebelumnya, maka tidak terlalu nyaman orang mendengarnya. Sebaiknya dia mencari tahu ayat yang mana yang tepat dia memulai bacaan, bila mana dia memulai dari pertengahan surat. Wabillahi taufik. Bismillah. Ustaz, ana suka kalau salat selalu membaca surat yang baru ana hafalkan, dan karena ana anggap surat itu belum kokoh, dan karena ana anggap surat itu belum kokoh, ya berarti dia ingin memurojaahnya dalam sholat. Ini cara yang sangat tepat ya untuk memperkuat bacaan hafalan kita, membacanya dalam sholat. Lalu ana tambah dengan surat yang lain, apakah itu boleh Ustaz? Ini pembahasan kita sekarang ini. Ya, ini pembahasan kita sekarang ini. Ya, misalnya sekarang sedang membaca surat menghafal surat An-Naba, belum tahu lancar, maka dibaca dalam sholat. Kemudian karena belum ingin membaca surat yang lain, maka dibaca surat An-Nazi'at sebelumnya yang sudah lancar. Tidak apa-apa, karena pembahasan kita adalah boleh menggabungkan dua surat dalam satu rakaat. Wallahu a'lam. Masih ada? Baik, bila mana tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pelajaran kita pagi hari ini sampai di situ. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam, wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang tadi di kitab ini.